Aku rindu kepadamu di luar hujan turun dengan derasnya. Sudah seminggu kita tak bertemu, deras hujan sepi malam iringi aku berdendang lagu rindu. Sayangnya kau tak ada di sampingku.